rahimahullah ta'ala. Wa qala Jabirun, at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Berkata Jabir, Tagut adalah para dukun yang setan itu turun kepada mereka. Di setiap kampung ada di sana satu dukun. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kalamnya Jabir bin Abdullah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mu'allaqan, tanpa menyebutkan sanad. Akan tapi beliau rahimahullah menyebutkan dengan sighatul jazm, dengan bentuk yang pasti. Qala Jabir, berkata Jabir. Dan Jabir di sini maksudnya lah Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabah. Dan ucapan ini didatangkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala untuk mentafsirkan kalimat tawud yang ada di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minuna biljibti wa tawud, mereka beriman kepada aljib dan juga tawud. Maka untuk menjelaskan kalimat tawud yang ada di dalam ayat tersebut, mu'alif mendatangkan kalam sahabah, tafsir dari mereka para sahabah, yakni di sinilah tafsirnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, seorang sahabah yang memiliki kegigihan dan kesemangatan di dalam belajar ilmu. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau berumur sekitar 17 tahun. 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai umur beliau 27 tahun. Akan tapi di sana beliau bisa mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah sekitar 1500 hadis. Sebagiannya di sana muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Sebagiannya hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Sebagiannya juga hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kegigihan dan kesemangatan beliau di dalam mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti. Bahkan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Jabir bin Abdullah ini sampai melakukan rihlah perjalanan ke Mesir untuk hadis yang dia dengar. Bahkan di akhir hayat beliau, Jabir bin Abdullah ini berumur 94 tahun ketika beliau meninggal. Di akhir-akhir hayat beliau, berarti sekitar umur-umur beliau yang ke-80. Umur yang cukup tua, akan tapi tidak menghalangi dan tidak menyurutkan kesemangatan dan kegigihan di dalam belajar, di dalam mengambil ilmu. Sampai-sampai diriwayatkan beliau di akhir hayatnya, beliau sampai melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah hanya untuk beberapa hadis yang beliau dengar. Padahal perjalanan dari Madinah ke Mekah, jarak antara dua kota tersebut sekitar 435 kilo. Kalau zaman sekarang, naam, jarak yang begitu jauh 435 kilo bisa ditempuh 4 jam dengan mobil pribadi. Kalau dengan bis sekitar 6 jam. Apalagi di zaman ini setelah munculnya kereta cepat yang menghubungkan antara kota Madinah dan kota Mekah, bisa ditempuh dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah itu hanya dengan waktu 90 menit. Itu di zaman sekarang, adapun di zaman dulu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah, perjalanan sampai menghabiskan waktu 8 hari. Terkadang perjalanannya bisa menghabiskan sampai waktu 11 hari. Dengan berjalan kaki atau terkadang naik unta. Perjalanan yang sangat berat, jauh, menghabiskan waktu berhari-hari. Jabir bin Abdullah menempuhnya. Jabir bin Abdullah melakukannya hanya untuk beberapa hadis yang beliau dengar, menunjukkan bagaimana gigihnya dan semangatnya beliau, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika masuk usia yang di akhir-akhir hayat beliau, tidak surut semangatnya, tidak surut kegigihannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, mentafsirkan tentang makna taghut atau waghitu kuhan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ucapan Jabir bin Abdullah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mu'allaqan, tanpa menyebutkan sanad. Kalau seandainya kita menilik kembali masdar, sumber, langsung kita buka kitab Sahih Bukhari, maka kita dapati kalamnya Jabir bin Abdullah tidak sebagaimana yang beliau sebutkan. dari sisi lafadznya. Al-Imam Al-Bukhari atau lafadz kalamnya Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Jabir bin Abdullah mengatakan, kanat at-tawaghitu allati yatahakamuna ilaiha fi juhainah wahid wa fi aslama wahid kuhan kana yanzilu alaihimu syaitan. Lafaz ucapan Jabir bin Abdullah yang ada dalam Sahih Bukhari, Jabir bin Abdullah di situ mengatakan tagut-tagut yang dahulu mereka itu berhukum kepadanya di kabilah Juhainah ada satu, di kabilah Aslam ada satu. Di setiap kabilah di sana memiliki satu tagut yang mereka itu berhakim kepadanya. Yakni tagut tersebut adalah para dukun yang turun kepada mereka, para syaitan. Di sini memberikan faedah kepada kita semuanya. Jawaz ar-riwayati bil makna. Bolehnya di sana untuk meriwayatkan dengan makna. Kalau seandainya meriwayatkan lafaz hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna itu diperbolehkan. Lebih-lebih lagi di sana meriwayatkan kalam selain kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan untuk meriwayatkan kalam para ulama bil makna, secara makna, sebagaimana yang dilakukan oleh muallif rahimahullah, yang di sini beliau membawakan kalamnya Jabir, lafadznya tidak sebagaimana yang disebutkan di dalam masdarnya dalam kitab Sahih Bukhari, akan tapi maknanya sama. Jabir bin Abdullah di situ mengatakan kanat at-tawaghitul lati yatahakamuna ilaiha. Tagut-tagut yang mereka itu berhukum menjadikannya sebagai hakim. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yuriduna ay yatahakamu ila tagut. Mereka menginginkan untuk berhakim kepada para tagut. Nah, yakni mereka orang-orang jahiliyah. Mereka menjadikan para tagut itu sebagai hakim. Menjadikan para tagut itu sebagai tempat untuk menyelesaikan penyelisihan atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Satu dengan yang lainnya terjadi perselisihan, satu dengan yang lainnya terjadi pertikaian. Nah, dahulu orang-orang jahiliyah untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, pertikaian di antara mereka, mereka datang kepada seseorang. Nah, yang inilah yang dikatakan tagut. Nah, siapa tagut tersebut? Yakni kuhan, para dukun. Nah, kalau ada pertikaian, dibawa kepada dukun tersebut supaya diselesaikan. Nah, ketika terjadi perkara yang besar yang menimpa mereka, musibah ataupun yang sejenisnya, nah, mereka juga mendatangi tagut ini, yakni para dukun ini, nah, untuk supaya diselesaikan dari permasalahan yang menimpa mereka. Nah, sehingga tagut para dukun di zaman jahiliyah benar-benar menjadi dijadikan sebagai hakim. Nah, di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Rasulullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai bentuk tahdzir memperingatkan umatnya dari mendatangi mereka para kuhan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan wa yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya. "Man ata arrafan aw man ata kahinan," barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar, "aw man ata kahinan," atau barang siapa yang mendatangi para dukun, "man yukhbir bil umuril mughayyabat," orang-orang yang bisa mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib, dukun. Nah, menyebutkan tentang peristiwa yang akan terjadi. Nah, menyebutkan tentang barang-barang yang hilang di mana. Nah, perkara-perkara yang gaib. Nah, mereka bisa mengkhabarkannya di tengah-tengah manusia. Nah, demikian nanti akan terjadi demikian demikian. Hadza kahin, yang seperti ini adalah dukun. Nah, bagaimanapun bajunya, bagaimanapun pakaiannya, bagaimanapun penampilannya, nah, jangan tertipu dengan penampilan. Nah, terkadang pakai belangkon, terkadang pakai peci, sekolan suwa, bahkan terkadang pakai jubah. Nah, dengan imamah, nah, yang terurai dari atas kepalanya. Nah, akan tapi ketika dia mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib, menceritakan apa yang akan terjadi. Nah, bukan dari wahyu atau bukan dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi dari dirinya, dari syaitan, dari mustarikus sama. Sebagaimana hadis yang dahulu pernah kita sebutkan. Dan disebutkan juga oleh mu'allif rahimahullah. Bagaimana dukun itu bisa mengkhabarkan kobar-kobar gaib. Nah, dari setan yang mengkhabarkan kepadanya, setan tersebut mengambil dari temannya setan yang lain mengabarkan dari setan yang lainnya lagi, sampai setan yang lainnya sampai di atas. Nah, di atas di langit dunia mereka memiliki tempat duduk yang disitulah mereka mencuri kabar-kabar dari langit. Nah, mendengar. Yang mendengar di antara mereka maka kemudian disampaikan kepada orang yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan lagi dengan yang di bawahnya menyampaikan lagi, setan yang di bawahnya menyampaikan lagi, setan di bawahnya, sampailah jatuh khobar tersebut di tangan para dukun. Yang mana satu kebenaran akan tapi kemudian dicampur dengan mi'atu gadbah, 100 kedustaan. Nah, sehingga khobar mereka, khobar dusta, satu kebenaran akan tapi dicampur dengan sekian kedustaan, sehingga mereka kadang menyampaikan khabar-khabar gaib dari setan. Nah, sebagaimana riwayat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, man atarrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi mereka, mendatangi para dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut, bertanya tentang perkara gaib. Nah, bertanya tentang nasibnya yang akan datang. Bertanya tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Pernikahannya yang akan dia selenggarakan pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, di masa yang akan datang. Bagaimana? Nah, bertanya tentang sesuatu, perkara-perkara yang gaib. Ataukah barang yang hilang? Ataukah ilaj? Berobat. Nah, datang kepada dukun untuk berobat kepada mereka, minta obat. Dukun yang pengertian yang tadi kita sebutkan ya. Nah, dukun yang di situ pengertiannya man yukhbiru bil umuril mughayyabat. Yang mereka itu suka mengkhabarkan perkara-perkara gaib. Nah, yang mereka ambil dari setan-setan tadi. Nah, bukan sekedar namanya dukun, padahal sebenarnya dia cuman dukun pijet, ya, cuman pijet aja ya, bukan ini ya. Nah, namanya dukun pijet, ada lafaz dukunnya, tapi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan setan, cuman keahlian memijat saja sehingga dia dinamai dengan dukun pijet misal. Nah, al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadi patokan itu adalah hakikatnya. Nah, maka barang siapa yang mendatangi mereka, para dukun tersebut, fasa'alahu an syai'in, kemudian mereka bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang gaib, barang-barang yang hilang. Nah, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Nah, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Jabir bin Abdillah mengatakan tagut kuhan. Nah, tagut di antara tagut itu adalah kahin, para dukun. Nah, sehingga kalau seandainya kita memahami, kita mengetahui bahwasanya para dukun itu termasuk dari tagut, maka berarti dia termasuk min jumlati mayungkar alaih, termasuk dari jumlah perkara yang harus diingkari, harus dikufuri, dan ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada para taghut, di antaranya kafir kepada dukun, mengkufuri dukun, mengingkari perbuatan perdukunan. Nah, dukunnya diingkari, dikufuri, perbuatannya juga diingkari, dikufuri loh, perbuatan perdukunan. Nah, ini perlu kita ketahui, amalan-amalan perdukunan itu apa saja di sana yang termasuk dari kahana, amalul kahana, perbuatan para dukun itu apa saja. Hah? Ya, tadi mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, mereka para ulama sampai memasukkan apa itu yang gini-gini itu. Nah, lihat kanan kiri, apa namanya, hipnotis. Nah, hipnotis ya, termasuk dari dahana, perdukunan, amalan dukun yang harus diingkari, harus dikufuri, perbuatan menghipnotis. Nah, atau memanggil jin, amalan-amalan memanggil jin, apapun itu bentuknya, apakah dengan yang pakai batok itu, jalangkung, tak-tok-tak-tok, nanti ditanya dia kan. Nah, atau yang bentuknya pakai, yang modalnya cuman hanya sekedar pena dan sejenisnya, sama, amalul kahana. Ini termasuk dari perbuatan dukun yang harus dikufuri, yang harus diingkari. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, mengkufurinya, mengingkarinya, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yakni kalimat la ilaha illallah. Nah, menunjukkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, al-kufru bitaghut, mengingkari para taghut, di antaranya adalah kahin. Nah, kalau dulu dijadikan sebagai hakim dukun ini. Nah, begitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan peringatan kepada umatnya. Nah, barang siapa yang mendatangi para dukun, bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang sangat disayangkan, nah, masih ada di sana sebagian manusia yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Nah, ketika terjadi sesuatu, larinya ke dukun. Nah, sakit ini larinya ke dukun. Nah, tidak sesuai dengan yang dipertunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita cukup sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.